Assalamualaikum. Salam. Cik Razi, eh? Ya. Apa khabar? Khabar baik. Okey, saya dapat tahu, saya Zaidi Udanis dan bersama saya Zamir Zuki. Kami dapat tahu Cik Razi ada pencalonan untuk YB yang paling teruk dalam tahun 2010. Betul ke Cik Razi? Ya, memang ada. Cik Razi dari mana Cik Razi? Saya jujur lah, Cik Alam. Okey, Cik Razi, teruskan perjalanan Cik Razi. Beritahu siapa yang Cik Razi rasa apa ni? Yang dicalonkan. Saya nak calonkan YB Khalid Saman. Itu menteri besar tu kan? Bukan. Dia YB Salam tu. Oh, YB Salam. Okey. Kenapa Cik Razi nak calonkan dia? Apa asas calonan dia kepada dia? Pertamanya saya tengok Shah Alam makin lama jalan pun makin teruk lah. Dia sebagai ahli parlimen tak jaga betul lah. Pun tengok jalan-jalan dekat bagian-bagian kilang sana tu. Saya naik motor dah berapa kali dah motor saya kena langgar lubang-lubang. Bahaya bagi saya. Pernah accident ke? Hampir-hampir nak jatuh lah. Setiap kali nak kena macam tu, saya teringat dia lah. Yelah. Sebab dia bertanggungjawab ni ya. Dia bertanggungjawab. So, yang keduanya saya tengok YB Khalid Saman ni bila keluar kenyataan merapu-rapu. Merapu macam mana tu ya? Yang terbaru ni dia saya terbaca kan. Boleh dia salahkan dia kisah pasal pertemuan Menteri Besar Kelantan dan Perdana Menteri dan Agong tu, dia salahkan UMNO pasal hal tu. Saya rasa dia merapu lah. Itu baru lagi kan? Baru lagi ni. Boleh dicakap UMNO mempergunakan Dewan Agong untuk panggil Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan untuk makan Perdana Menteri. Dia rasa itu kenyataan hasutan. Jadi sebagai seorang ahli parlimen, tak sepatutnya dia merapu dengan kenyataan-kenyataan macam tu ya. Saya rasa dia tak begitu bijak. Saya ingat dalam ahli parlimen PAS, saya ingat dia yang paling tak bijak sekali ya. Ada lagi apa reason ya? Mungkin ada sebab-sebab lain lagi, ada tak ada? Tak ada lah, saya ingat lagi dia pun penuh kontroversi lah, isu kalimah Allah pun betul-betul mati-matian untuk pertahankan kalimah Allah kan. Saya ingat lebih baik dia jaga Shah Alam tu lagi bagus daripada dia buat kenyataan-kenyataan yang tak sepatutnya yang membawa sultan kan. Banyak benda yang dia boleh buat di Shah Alam ya, Cik Razi? Ya, banyak. Shah Alam tu kawasan orang Melayu, majoriti. Kawasan kilang, kawasan apa nama, ada beberapa pusat-pusat pengajian, kawasan perumahan-perumahan. Besar tanggungjawab tu. Itulah. Okay. Saya sedih lah kadang-kadang kita... Saya pun kat Shah Alam tu, saya nak makan kat mana pun saya tak tahu. Saya tengok tempat yang istimewa. Dari lain dah. Jadi tak apa, saya rasa kita terima pencalonan daripada Cik Razi ni. Dan kita akan teliti beberapa fakta sebelum kita ini kan di Facebook lah. Dan bergantung pada kawan-kawan kita. Cik apa ni ya? Cik, di sini Zamir Zuki dan Zaidi Udaris. Terima kasih lah kerana call saya. Yang Cik Razi hantar borang tu, kita akan bertindak lah. Itu aja. Kita bertindak apabila ada permintaan, adanya pencadunan, kita akan telefon. Walaupun tengah malam pun kita telefon. Terima kasih lah. Kita ucapkan banyak terima kasih lah. Terima kasih Cik Razi. Assalamualaikum. Salam. Itu dia Zamir. Apa ni daripada Cik Razi kita Razi. Dia menghantar pencalonan lebih kurang dah lama dah ni, tapi kita baru bertindak sebab banyak sangat calonan yang diterima. Dan dia mencalonkan apa? YB Khalid Saman. Saya ingat tadi Menteri Besar bukan Cik Khalid, YB Khalid Saman. Kita tengok check Google ni dia punya blog tu kan. Daripada mana? Daripada YDP PAS of Shah Alam, Member of PAS Central Political Bureau di sini ya. Dia kata dia berkahwin dan mempunyai dua orang anak, dua orang anak perempuan lagi dan enam cucu ya. Dan beliau di artikel yang terbaru dia kata apa? Moderation on alcohol ban. Wah. Jadi dia moderate juga ada. Ini dia memang dia bukannya konservatif pas lah ni ya. Jadi dia lebih kurang daripada moderation ya on alcohol ban ya. Dia tidak setuju mengenai pasal ban kan alkohol ya. Itu saja apa ni? Zami ada apa-apa sebelum apa? Kita tunggu yang lain pula. Kita ada lagi yang lain kita akan cerita. Saya rasa Zami kita terpaksa limitkanlah calon ya sebab kita banyak sangat yang kita terima. Dan mungkin kita terima pun paling banyak pun kita akan terima lebih kurang 10 pencalonan dan kita mulakanlah undi kita dan di akhir bulan Januari ini insyaAllah kita akan umumkan siapa yang undi yang paling banyak wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang paling teruk tahun 2010 Alright, okay, itu saja Zamir dan kawan-kawan kita dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.